kenapa kaku? Taruh apanya? Solonya ambil, bagus. Yang lain slow. Bancin di tengah sana. Si Soib sini, kiri. Ah. Enggak, tempat tadi aja. Tempat tadi aja, kalian. Ah, kurang belakang Soib. Kurang belakang Soib. Op. Ya. Kurang sini Soib, Soib. Kurang sini. Op. Oke. Taruh ekspresi ya, Cin.